Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali pada pelajaran al-aqidah al-wasithiyah ya, karya Syekh al-Islam al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah. Sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang tiga sifat untuk golongan yang hak ini, yaitu al-firqatun najiyah, sifat yang kedua adalah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang ketiga adalah al-sunnah wal jamaah. Yang akan kita sebutkan adalah keyakinan satu golongan yang hak ini namun memiliki tiga sifat. Najiyah, mansurah, al-sunnah wal jamaah. Terkait dengan al-sunnah wal jamaah, ya, dikatakan dengan ahl ketika mulazim, ketika menetapi, selalu menetapi sesuatu. Dalam hal ini adalah as-sunnah, yakni selalu menetapi sunnah. Dan sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan atau metode. Dan secara istilah memiliki tiga makna. Sunnah yang artinya tidak wajib. Makna yang kedua adalah sunnah yang artinya adalah lawan dari bid'ah. Maka sunnah diartikan dengan ya, jalan, metode ya, Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para pengikut mereka. Sehingga yang berlawanan dengan itu adalah bid'ah. Dan makna kedua inilah yang dimaukan ahli sunnah, yang dilawan dari ahlul bid'ah. Makna yang ketiga, sunnah yang hadis nabawi. Sehingga sering dikaitkan dengan Alkitab. Alkitab wa sunnah yang Al-Quran dan hadis. Walaupun, ya, di dalam istilah ya, orang-orang, terkadang yang dimaukan dengan ahli sunnah adalah makna yang memiliki cakupan lebih luas. Mencakup semua kelompok ya, dari kaum muslimin ya, yang selain syiah. Sehingga ada istilah sunni syi'i. Namun itu sekedar istilah yang kalau dicermati tentunya yang dimaksud dengan ahlu sunnah hanya satu golongan dan tidak banyak. Yaitu ahlul hadis, ahlul athar, ya, ahlul haq, ya, as-salafiyun. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Selalu menetapi sunnah dan selalu menetapi jamaah. Jamaah pada asalnya ini merupakan isim masdar dari ijtima'. Jamaah isim masdar yang bermakna ijtima', bersatu. Berkumpul, bersatu. Walaupun kemudian sering digunakan kata jamaah, tapi yang dimaksudkan adalah sekumpulan orang. Ya, orang-orang yang berkumpul. Tapi yang dimaksud di sini tentunya adalah ahlul ijtima', yakni ahlul jamaah, yakni ahlul ijtima'. Orang yang selalu menetapi persatuan. Ya, yang selalu menetapi persatuan, selalu bersatu. Ini dua hal yang saling berkaitan, sunnah dengan jamaah, sunnah dengan ijtima', di persatuan. Ya, sunnah ya, mendorong untuk bersatu. Buah dari menetapi sunnah adalah ijtima', bersatu. Sebagaimana mengikuti berbagai kebid'ahan, itu akan menyebabkan furqah, iftiraq, perpecahan. Sebab yang namanya bid'ah itu tidak terbatas. Bid'ah yakni setiap inovasi di dalam beragama. Entah itu akidah maupun ibadah. Yaitu akidah maupun ibadah lahiriah. Padahal itu tidak terbatas namanya inovasi. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena berbeda-beda. Dengan sebab itu mereka bisa saling memusuhi. Bahkan bisa saling mengkafirkan dan membunuh. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ada pengikat dan pembatas. Berbeda dengan sunnah yang telah baku. Ibarat sebuah jalan dan rel yang ya, cukup kita tempuh tanpa berinovasi. Maka dengan itu kita akan bersatu di atas rel dan jalan tersebut. Ya. Sehingga as-sunnah, mulazamatu sunnah, menetapi sunnah akan membuahkan istimak persatuan. Ya. Tentu yang dimaksud adalah persatuan di atas al-haq, di atas sunnah. Nah, ketika disebutkan al-sunnah wal-jamaah, ya, maka mengeluarkan semua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang bukan ahlul athar. Atau dengan nama lain ahlul hadis. Ya, atau dengan nama lain as-salaf. Inilah al-sunnah wal-jamaah. Namun perlu diketahui bahwa para ulama memiliki beberapa pendapat dalam menafsirkan kata jamaah. Apa makna jamaah? Yang disebut dalam dalil-dalil. Apa makna jamaah? Mereka memiliki beberapa penafsiran, namun penafsiran-penafsiran mereka kembali kepada dua penafsiran. Ya, jika disimpulkan, ternyata hanya ada dua. Sebab yang nampaknya berbeda-beda, penafsiran-penafsiran itu, kenyataannya itu tergolong ikhtilaf tanawwu. Perbedaan, dari segi penjelasannya saja, cara menjelaskan, cara mengungkapkan. Tapi pada hakikatnya ternyata sama. Ya, sehingga dari berbagai perbedaan tafsir, dapat disimpulkan bahwa, makna al-jama'ah ada dua. Jama'ah atau ijtima' ada dua. Yang pertama adalah ijtima' al-ara' wal-adiyan. Ijtima' al-ara' wal-adiyan. Bersatu atau persatuan dalam hal pemikiran dan agama. Jadi persatuan dari segi pemikiran, akidah, agama. Ya. Dalam hukum-hukum, akidah, manhaj, metode beragama, satu. Bersatu dari segi ini, agama. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana yang terpahami dari penjelasan Al-Khattabi rahimahullah. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, sang mufasir. Macam yang kedua yaitu ijtima' fil abdan wal ashkhaf. Ijtima' fil abdan. Persatuan secara fisik. Tubuh yakni fisik. Wal ashkhaf yakni perorangan, maksudnya tadi fisik. Sehingga yang pertama adalah bersatu dalam hal agama. Bagaimana caranya bersatu dalam agama? Caranya adalah dengan menetapi sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dengan itu kita akan bersatu sebagaimana di dalam penjelasan yang telah lalu. Jadi itu bersatu dalam hal ad-din. Dalam hal manhaj, metode beragama. Itu seperti yang kita pelajari bersama sebelumnya. Adapun yang kedua yaitu ijtima' fil abdan. Bersatu dari segi fisik maksudnya adalah ijtima' 'alal imam. Bersatu di bawah apa? Jadi bersatu di bawah naungan seorang imam, pemimpin negara yang sah. Taat kepadanya, taat kepadanya dan tidak memecah belah, tidak memecah belah kaum muslimin, tidak memecah belah kaum muslimin dan bangsa. Ini di bawah satu naungan, naungan pemerintah dan penguasa. Tidak membuat kekacauan, perpecahan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga makna yang benar, ya, karena telah dinyatakan oleh para ulama, seperti Ibnu Jarir rahimahullah, demikian juga terfahami dari penjelasan Al-Khattabi rahimahullah, demikian pula ditunjukkan di dalam dalil-dalil, bahwa di antara prinsip di dalam agama ini adalah apa? Ta'ah. Ta'at waliyul amr. Menaati waliyul amr. Ta'at. Nah, ketika setiap individu masyarakat itu ta'at, maka semuanya akan bersatu di bawah kebijakan, ya, di bawah aturan dan perintah waliyul amr. Kan bersatu. Tapi ketika ada yang tidak ta'at, maka ketidaktaatan itulah yang bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berikutnya, wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadar khairihi wa syarri. Wa huwa dhamir atau kandakandi huwa, kembali ke i'tiqad. I'tiqad atau keyakinan ini, keyakinan al-firqatin najiyah al-mansurah al-sunnah wal-jamaah, yaitu ya, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, kepada para malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitab sucinya, wa rusulih, para rasulnya, wal-ba'fi ba'dal maut, beriman kepada kebangkitan setelah kematian, bangkit setelah kematian, wal imani bil qadar khairi wa syarri, serta beriman kepada qadar, yakni takdir yang baik dan yang buruk. Nah inilah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyatil mansurah ahli sunnati wal jamaah. Dapat kita lihat di sini bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu adalah rukun-rukun iman yang disertai dengan rincian-rinciannya. Tidak sekedar melafalkannya, tidak sekedar menghafalkannya, ya. Namun dengan mengetahui rincian-rinciannya, itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan terjadi perpecahan, ya. Terjadi perpecahan di tengah-tengah ya umat Islam, ya, sebabnya adalah ya karena mereka atau karena terjadi perbedaan ya terkait dengan rincian rukun-rukun iman, ya, sehingga harus dipahami dan dipelajari dengan baik, ya, ya, tentang rukun-rukun iman ini sesuai dengan rincian yang diterangkan di dalam dalil Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, ya, agar kita menjadi seorang muslim sunni al-sunnah wal jamaah, ya, jika tidak maka sangat berbahaya, ya, jika kita salah dalam mengimani rukun-rukun iman ini maka sangat berbahaya, bisa fatal akibatnya, ya, bisa keluar dari lingkaran al-sunnah wal jamaah, ya, sebagai salafi, ya, atau bahkan lebih dari itu, ya, keluar dari dinul Islam jika dia hanya melafalkan namun terkait dengan makna rukun-rukun iman ini, ya, dia tidak mengimani dengan benar. Intinya sangat berbahaya, ya, harus dipelajari dengan baik, ya. Terus bagaimana biar kita percaya bahwa ini adalah iman yang benar, keyakinan yang benar? Jawabannya adalah perhatikan baik-baik bahwa semua ini bersumber dari Alkitab wa Sunnah, ya, dalil, ayat, hadis, demikian juga keterangan para sahabat dan para imam besar kaum muslimin. Nah, dia mengatakan al-iman billah wa huwal iman, yaitu iman. Apa makna iman? Ya, iman ini merupakan masdar. Secara bahasa merupakan masdar dari amana yu'minu, imanan. Amana yu'minu imanan. Apa makna amana yu'minu imanan? Secara bahasa maknanya adalah, ya, makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq al-jazim. Pembenaran yang mantap. Ya, pembenaran yang mantap, yang kuat. Ya, pembenaran demikian juga bisa diartikan dengan ya, kepercayaan, percaya. Ya, al-jazim secara mantap. Ya, jadi tidak ragu-ragu. Itu iman secara bahasa. Namun sebagian ulama yang mengkritik arti ini. Iman itu tidak sekedar tasdiq. Tidak sekedar membenarkan dan mempercayai. Iman itu di samping tasdiq, membenarkan, mempercayai, juga harus diiringi dengan iqrar. Ya. Diiringi dengan apa? Iqrar, yaitu apa? Pengakuan, pernyataan, mengakui. Bukan sekedar saya percaya, begitu. Bukan sekedar misalkan dalam hati saya percaya. Tasdiq itu kan membenarkan, mempercayai. Benar, percaya. Ya. Sebagian ulama mengatakan, iman secara bahasa maknanya lebih dari sekedar membenarkan, mempercayai. Ya. Iman itu di samping mempercayai, juga mengikrarkan. Mengakui secara zahir. Dengan lisan, demikian juga dengan anggota tubuh. Ya. Dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Ya. Jadi mempercayai. Dan disertai dengan ikrar. Ya. Mengakui, mengikrarkan. Ya. Nah, sebab yang namanya ikrar, mengakui, ya, itu nanti konsekuensinya adalah ya, menerima berita dan tunduk terhadap hukum, keputusan, perintah. Mendapatkan perintah, nurut, tunduk. Ya. Mendengar suatu berita, ya, mendengar suatu berita apa? Ya, dia menerima. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian apa makna iman secara istilah? Ya, iman menurut ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul asar, ahlul haq, ya, as-salafiyin. Apa makna iman? Ya, iman, ya, menurut ahli sunnah wal jamaah, ini mencakup lima hal. Mencakup lima hal. Ini berbeda dengan pengertian iman, ya, menurut kelompok-kelompok yang lain. Ya, dan sebab itu mereka ya keluar dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah, ya, as-salaf, ya, ahlul hadis, ahlul athar. Nah, jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, iman mencakup lima hal. Yang pertama adalah qaulul qalb. Qaul al-qalb. Yani ucapan qalbu. Ucapan atau perkataan qalbu. Ucapan atau perkataan qalbu. Apa maksud perkataan qalbu? Perkataan qalbu atau ucapan qalbu yaitu i'tiqadatu al-qalb. I'tiqadat al-qalb. Keyakinan-keyakinan qalbu. Ya. Qalbu meyakini tentang Allah. Ya. Keyakinan qalbu tentang Allah, tentang para malaikat, tentang kitab-kitab suci. Ini i'tiqadat, keyakinan. Ya, keyakinan-keyakinan qalbu. Sebagaimana akan datang rinciannya insyaAllah. Kemudian yang kedua adalah qaul al-lisan. Ya, qaul al-lisan. Ucapan lisan. Yaitu lisan mengucapkan dan mengikrarkan. Jika itu tentang syahadat, ya lisan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu juga bagian dari iman. Ucapan lisan kita, ya, lisan kita berucap, mengucapkan hal-hal yang Allah perintahkan, Ya, itu juga bagian dari iman. Ya, termasuk juga apa? Ya, zikir-zikir. Ya, zikir, tilawatul Quran dengan lisan itu juga bagian dari iman. Ya. Adapun yang ketiga adalah amal al-qalb. Ya, perbuatan qalbu. Amal al-qalb, perbuatan qalbu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa perbedaan qaulul qalb dan amal al-qalb? Ya, ucapan qalbu dan perbuatan qalbu. Ya, perbedaannya adalah seperti tadi, qaulul qalb ini keyakinan-keyakinan qalbu. Seolah qalbu berbicara di dalam diri seseorang, mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah dan seterusnya. Seolah qalbu mengatakan seperti itu di dalam diri seseorang. Ucapan, seolah berucap. Ya, kata hati, ya, qalbu. Adapun amal qalb, yakni qalbu bergerak. Bergerak untuk melakukan suatu amalan batin. Ya, apa itu amalan batin? Amalan batin, ya, yang paling pertamanya adalah niat. Qalbu berniat. Ya, qalbu berniat. Ya, ini amal al-qalb. Jadi bergerak untuk melakukan suatu, yaitu suatu niat. Kalau tadi kan sekedar ya, keyakinan, meyakini. Ya. Kalau ini bergerak untuk melakukan sesuatu, ya, yang pertamanya adalah niat. Demikian juga apa? Ikhlas, ya. Mengikhlaskan lillahi ta'ala. Keikhlasan qalbu ini tergolong amal qalb. Demikian juga macam-macam amal qalb atau perbuatan batin yang lain. Ya, seperti tawakal, qalbu ini bertawakal, yakni bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, raja, rahbah, mengharap. Ya, qalbu ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu ini bergerak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rahbah, khauf. Qalbu ini bergerak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan. Ya, jadi al-mahabbah, atawakkal, mahabbah, khauf, ya, khasyah dan sebagainya. Adapun hal yang keempat adalah amal al-jawarih wal arkan. Ya. Perbuatan anggota-anggota tubuh yang nampak. Yang lahiriah. Perbuatan anggota tubuh. Seperti tubuh kita mengerjakan sholat, membayarkan zakat, berjihad, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagainya. Ini jelas. Ini jelas. Kemudian yang kelima, yang termasuk dalam definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah, yang berbeda dengan definisi iman ya menurut kelompok-kelompok selain ahli sunnah wal jamaah, yang kelima adalah ya, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, iman itu akan bertambah dengan taat kepada Allah, melakukan ketaatan. Entah ketaatan itu sifatnya batin, qaulul qalb, keyakinan, ya. Karena keyakinan itu juga berarti kita menaati Allah. Karena Allah memerintahkan untuk meyakini seperti ini. Maka hati kita meyakininya. Berarti kan taat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya misalkan. Maka hati kita bertawakal berarti kita taat kepada Allah dalam perintah tersebut. Demikian juga ucapan lisan dan perbuatan anggota tubuh yang nampak. Sehingga setiap kali seseorang bertambah keyakinannya atau bertambah amalan batinnya seperti tawakalnya kepada Allah, rasa cintanya dan rasa takutnya kepada Allah dan seterusnya. Demikian juga setiap kali bertambah amalan atau ucapan lisannya. Ya, sebagaimana Allah perintahkan, semakin banyak berzikir, tilawatul Quran, yang memberikan nasihat dengan lisannya. Demikian juga semakin apa? Banyak ibadah-ibadah lahiriahnya. Ya, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka dengan itu akan bertambah imannya. Sebab itu semua ya, merupakan cakupan iman. Iman mencakup itu semua. Demikian pula sebaliknya. Ya, ketika seseorang berkurang, ya, ketaatannya kepada Allah, entah dalam hal keyakinan, kurang, melemah keyakinannya. Ya, atau memiliki keyakinan yang salah. Ya, imannya ternyata keliru. Ya, terkait dengan ya, sebagian atau seluruh rukun-rukun iman, keliru ternyata. Atau mungkin ya, amalan batinnya atau ucapan lisannya demikian juga ya, apa namanya? Perbuatan-perbuatan lahiriahnya ya, berkurang ibadahnya atau justru melakukan kemaksiatan, maka akan berkurang pula imannya. Sebab iman mencakup itu semua. Ya. Sebab iman mencakup itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Ya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Ya, iman itu 70 sekian cabang. Yang tertingginya adalah ucapan. Perhatikan kata ucapan. Yang sudah kita ketahui ucapan ada berapa macam, dua. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Jadi jangan dikira ketika disebut ucapan qalbu berarti ucapan lisan saja. Di dalam dalil-dalil seringkali yang ditemukan dua hal ini. Qalb dan lisan. Ucapan la ilaha illallah dengan qalbu dan lisannya yang tertinggi. Ya. Qalbunya yang ini meyakini keyakinan yang benar terkait dengan makna la ilaha illallah. Ya, ucapan la ilaha illallah dengan qalbu dan lisan. Dan iman yang terendah itu adalah imatatul adha 'anil thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu duri, batu atau batang kayu dari jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Ini juga bagian dari iman, tapi terendahnya kata beliau. Perhatikan, menyingkirkan gangguan dari jalan kata beliau termasuk dari iman, dan itu terendahnya. Ya. Menunjukkan bahwa perbuatan lahiriah ini juga iman, bagian dari iman. Ya. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan satu cabang dari keimanan. Perhatikan, haya ini bagian dari mana? Ucapan qalbu, perbuatan qalbu, ucapan lisan atau perbuatan anggota tubuh yang nampak lahiriah. Jawabannya al haya, rasa malu itu merupakan apa? Amal al qalb. Perbuatan qalbu, ya kan, rasa malu. Ya. Qalbu ini bergerak untuk malu. Sehingga tercakup. Ya. Ucapan qalbu dan lisan, la ilaha illallah dicontohkan dalam hadis. Ucapan qalbu dan lisan, apa? Qaul la ilaha illallah. Ya. Kemudian apa? Amal al-jawarih, perbuatan anggota tubuh lahiriah. Ya, terwakili dalam hadis ini dengan apa? Perkataan beliau, imatatul adha 'anil thariq. Sekedar mewakili. Ya. Kemudian terkait dengan amal qalb, yang satu kan amal qalb, ya, yaitu apa? Diwakili dengan al-haya. Wal-haya syu'batu minal iman. Ini dalil al-sunnah wal-jamaah. Ini diantara dalil al-sunnah wal-jamaah. Bahwa ya, iman mencakup empat hal tadi. Jadi empat bentuk tadi. Qaul qalb, ucapan qalbu, ucapan lisan, ya, amal qalbu dan amal atau perbuatan anggota tubuh yang nampak. Demikian juga ditambah yang kelima, iman bisa bertambah dengan ketaatan serta bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dengan kemaksiatan. Ya, terkait yang kelima ini, dalilnya juga banyak. Ya, yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Seperti firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya. Ya, bersamaan atau bersama dengan keimanan mereka yang sudah ada, agar bertambah iman. Menunjukkan iman bisa bertambah. Dan juga terpahami, sebelum bertambah berarti kan imannya lebih kurang atau kurang. Nanti kemudian bertambah sekaligus ya, satu dalil untuk dua hal. Iman bisa bertambah. Nah, kalau bisa bertambah berarti sebelumnya kan kurang. Oh, berarti iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang mungkin akan kita bahas pada tempatnya insyaallah. Terkait dengan definisi iman yang mencakup lima hal ini, ya, seringkali para ulama mengatakan, ya, dengan lebih ringkas, iman yaitu qaul wa amal. Iman yaitu qaulun wa amal, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman qaul wa amal. Iman yaitu, atau iman adalah qaul, ucapan, wa amal, dan perbuatan. Yazidu bi ta'ah, yang dapat bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Jadi sudah mencakup lima hal tadi. Iman adalah qaul, ucapan. Mencakup berapa ucapan tadi? Dua macam ucapan. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Ya. Qaul wa amal. Amal, perbuatan, juga mencakup dua hal atau dua macam. Amalul qalb, ya, perbuatan qalbu, dan amal al-jawarih, perbuatan anggota tubuh yang nampak. Ya. Yazidu bita'ah, dapat bertambah dengan ketaatan, ya, dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Nah. Nah, ini pengertian iman, ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa memahami, ya, iman dengan definisi yang berbeda, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya, karena menyalahi dalil. Ini sangat berbahaya. Konsekuensinya panjang. Ya. Seperti siapa yang memahami iman dengan definisi yang berbeda? Ya, seperti apa namanya, Murji'ah. Murji'ah, orang-orang yang mengatakan bahwa, ya, amal itu bukan bagian dari iman. Jadi amal, amalan, perbuatan anggota tubuh yang nampak itu bukan bagian dari iman. Ya. Bukan bagian dari iman. Konsekuensinya panjang. Konsekuensinya, ya, panjang. Ya, sehingga, ya, apa, sampai mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Ya. Bersama dengan iman, maka tidak masalah berdosa, melakukan dosa. Kenapa? Karena enggak akan mengurangi keimanan. Ya, dosa tidak akan apa? Mencacat keimanan. Maksudnya dosa misalkan seorang minum khamar, membunuh, berzina, auzubillah, mencuri. Ya. Kenapa? Enggak mencacat keimanan, karena itu bukan bagian dari iman. Itu bukan bagian dari iman. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Ya, bahwa iman, ya, ya, iman pelaku maksiat misalkan, ya, dengan imannya malaikat Jibril alaihissalam itu sama. Ya, kenapa? Karena iman itu hanya ada dalam qalbu. Ya, intinya ini sekedar penggambaran, ya, penggambaran ringkas, singkat. Ya. Dan masih ada pembahasan yang lain sangat banyak, dan insyaallah pada tempatnya. Ya. Demikian juga siapa lagi yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam mendefinisikan iman. Ya, seperti Al-Khawarij. Ya. Al-Khawarij. Ya. Di antara keyakinan Khawarij adalah apa? Ya. Ya, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Terus gimana? Ya, yang ada adalah iman itu, atau yang benar adalah menurut mereka iman itu ada atau tidak. Jadi iman itu satu kesatuan la yatajazza, yang tidak terbagi-bagi. Enggak bisa dikatakan bertambah atau berkurang. Yang ada adalah mukmin atau tidak. Dengan kata lain, mukmin atau kafir. Nah, itulah yang menyebabkan mereka mudah mengatakan kafir. Kenapa? Ya, tadi. Karena mereka meyakini bahwa perbuatan memang bagian dari iman. Ya, perbuatan bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Hanya saja ketika melakukan ibadah ya dia mukmin. Ya, karena melakukan ibadah dia mukmin. Tapi karena seseorang melakukan maksiat, dosa besar terutama, ya, menunjukkan bahwa dia tidak atau bukan seorang mukmin. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Bedanya kalau murjiah mengatakan apa? Perbuatan bukan bagian dari iman. Kalau khawarij dia, perbuatan bagian dari iman. Perbuatan bagian dari iman, hanya mereka salah dalam hal apa? Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, dalam hal ini. Mereka meyakini iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Yang ada adalah ya, punya iman atau tidak. Kalau melakukan dosa besar, berarti tidak punya iman. Kenapa? Karena perbuatan itu bagian dari iman, sementara dia melakukan maksiat dosa besar, berzina atau minum khamr atau membunuh, terus gimana? Berarti imannya berkurang? Ya tidak, enggak punya iman berarti, alias kafir. Sehingga mereka mengatakan apa? Pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Berhukum dengan selain hukum Allah pasti kafir, mengatakan seperti itu. Ya, kenapa ya tadi? Ya, karena salah dalam memahami definisi iman. Sehingga sangat penting memahami definisi iman dengan benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Ini rinciannya insyaallah akan datang. Ada pembahasannya tersendiri dalam perkataan penulis rahimahullah. Nah, kemudian ya, kata iman ya dan tasrifan-tasrifannya ya, iman ya, tu'min, nu'min di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan kata iman atau dengan perubahan-perubahan bentuknya ya, iman, amana, yu'minu, tu'minu dan seterusnya, yang dimaksud itu iman secara bahasa atau iman secara istilah? Jawabannya di dalam Al-Qur'an ada dua-duanya. Terkadang dalam Al-Qur'an disebutkan kata iman yang dimaksudkan adalah maknanya secara bahasa, yaitu apa tadi? Tasdiq, membenarkan, mempercayai, atau ya, mempercayai sekaligus mengikrarkan, mengakui. Ya, mempercayai sekaligus mengakui. Ya. Dan terkadang disebut kata iman dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan adalah ya, maknanya di dalam istilah, yaitu qaul wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah. Dan biasanya, nah ini untuk membedakan, kalau untuk ingin membedakan ini iman secara bahasa atau iman secara istilah. Dan biasanya, ya, ini perbedaannya, ya, di dalam Al-Quran, iman, ya, dengan, apa namanya, iman, dengan pengertian secara bahasa, ya, diikuti dengan kata lam atau li, kata depan atau huruf jar li, ya. Seperti dalam ayat wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin, dan engkau ya tidak akan percaya kepada kami ya, fa amana lahu Lut, dalam ayat yang lain fa amana lahu Lut, lalu Lut percaya kepadanya, mempercayainya ya. Dan biasanya iman dengan makna secara istilah ya, di dalam Al-Qur'an itu diikuti dengan kata depan atau huruf jar bi, ba kasrah bi. Nah. Ya, seperti dalam ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul beriman dengan atau kepada apa yang diturunkan kepadanya. Ini secara istilah. Iman secara istilah seperti tadi, qaul wa amal yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naam. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa huwa al-imanu billah. Ya, keyakinan al-sunnah wal jamaah adalah al-iman billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah diterangkan oleh para ulama mencakup 4 hal. Yang pertama adalah iman biwujudihi. Beriman atau mengimani wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mengimani atau beriman bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Sehingga seseorang yang tidak beriman, ya tidak beriman, ya akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan seorang mukmin. Bahkan ini sangat mendasar atau paling mendasar. Ya, terlebih dahulu yakini, imani bahwa Allah itu ada. Ya. Kalau tidak meyakini bahwa Allah itu ada, ya bagaimana dia mau mengimani ya hal-hal yang lain, ya termasuk iman kepada para malaikat, kepada para nabi, enggak percaya dia. Para malaikat yang menciptakan Allah. Ya, sementara tidak percaya ada Allah. Para nabi yang mengutus Allah, sementara tidak percaya bahwa di sana ada Allah. Dan seterusnya runtuh sudah. Kemudian yang kedua adalah al-iman bi rububiyatillah. Ya, yakni apa? Mengimani ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rabb, dialah hanya dialah yang mencipta, ya, mengatur ya segala urusan, hanya dia. Ya, dan seterusnya. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah yakni ya Allah mencipta, ya, mengatur segala urusan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya dari cabang-cabang rububiyah. Ini terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ini rububiyah. Meyakini bahwa hanya Dia yang melakukannya. Hanya Dia yang mencipta, mengatur dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-iman ya bin syaradihi bil uluhiyah. Ya. Mengimani bahwa hanya Dia yang berhak diibadahi. Diibadahi dengan segala bentuk ibadah. Ya. Mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Sehingga ini sangat penting. Ya. Kalau ada yang meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak diibadahi, dipuja-puja, ya, ditujukan kepadanya berbagai penghambaan, ya, dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia merendahkan diri kepada Allah, ya berarti dia menyalahi perkara yang ketiga ini, padahal ini bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang akan diterangkan ya oleh penulis rahimahullah. Ya. Nanti beliau mengatakan bagaimana, dan di antara bentuk iman billah, iman kepada Allah adalah al-iman bima wasafa bi nafsa dan seterusnya. Naam. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini meyakini bahwa ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, maha sempurna. Adapun selain Allah, maka tidak memiliki sifat sempurna sebagaimana sifat-sifat Allah. Adapun selain Allah, maka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada rinciannya, insyaallah akan datang. Nah. Terkait hal yang pertama, yaitu beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada sangat banyak. Ada berbagai macam bukti. Ada bukti yang sifatnya akal logika. Ada bukti yang sifatnya adalah his, rasa yang terindra, yang dirasakan oleh manusia dan oleh seluruh makhluk. Dan yang ketiga adalah bukti dan dalil di dalam syariat, dalil syariat. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Demikian juga yang keempat adalah fitrah. Yani fitrah makhluk. Fitrah makhluk tidak mungkin mengingkari, tidak mungkin bisa mengingkari bahwa di sana ada sang pencipta. Nah, kenapa kita dahulukan dalil secara logika, kemudian agak kita akhirkan dalil syariat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, karena biasanya kan yang kita dahulukan adalah ayat dan hadis, Al-Qur'an hadis. Jawabannya karena dalil-dalil semacam ini biasanya dibutuhkan untuk membantah orang-orang yang tidak percaya kepada apa? Al-Qur'an dan hadis. Sehingga perlu dibantah terlebih dahulu secara akal logika. Adapun dalil secara akal logika akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya dengan memikirkan bahwa segala benda-benda ini apakah terwujud dengan sendirinya? Terwujud dengan sendirinya begitu saja tiba-tiba? Nah, sendirinya tiba-tiba. Sampai pun orang yang meyakini teori semacam Big Bang atau apa itu, dulu alam semesta itu hanya satu bulatan atau kumpalan, kemudian meledak, terjadi reaksi fusi, reaksi nuklir dan seterusnya, kemudian jadi banyak, mengembang, semakin lama semakin mengembang. Katakanlah, seandainya itu pun benar teori Big Bang, yang menciptakan pertama kali siapa itu? Itu kan sekedar perkembangannya mengembang, terpecah, kemudian jadi banyak benda-benda langit, planet-planet, demikian juga bintang-bintang, awalnya satu, tapi siapa yang menciptakan satu itu, kemudian mengembang, kan begitu, mesti ada mentoknya gitu, nggak bisa itu, ada mentoknya. Kenapa? Karena semua ini adalah jelas bukan benda yang kekal. Pasti ada hentinya. Kalau ada hentinya juga pasti ada permulaannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Hayyun la yamut, Maha Hidup dan tidak akan pernah mati dan tidak didahului oleh kematian, ketiadaan. Berbeda dengan ini, benda-benda ini. Dari hidup kemudian menjadi mati, menunjukkan sebelumnya juga didahului oleh kematian dan ketiadaan. Didahului oleh kematian dan ketiadaan. Kenapa? Karena sifat mati, berhenti atau mati, itu udah sifat yang diakui ada pada benda-benda ini. Pada makhluk-makhluk ini maksudnya. Manusia nanti mati, menunjukkan sebelumnya enggak ada. Dan kenyataannya benar. Terbukti jelas sebelumnya enggak ada. Demikian juga benda-benda ini. Nah, kata mereka nanti matahari akan mati sekian juta atau sekian miliar tahun lagi. Nah, berarti sebelumnya enggak ada. Sifat ketiadaan dan sifat kematian, sifat yang diakui ada pada benda-benda ini. Menunjukkan bahwa sebelum ada, berarti ada yang menciptakan. ya setelah tercipta menjadi ada. Nah, ini secara akal logika termujud dengan sendirinya begitu, padahal sifat kematian dan ketiadaan itu jelas melekat ya pada benda-benda ini, pada makhluk-makhluk ini. Ya. Termujud begitu saja kan enggak mungkin, berarti ada yang menciptakan. Ya. Termujud dengan sendirinya enggak mungkin. Ya, karena sebelumnya tidak ada. Ya, atau menciptakan dirinya sendiri juga enggak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya sendiri? Ya. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta? Ya. Begitu saja tidak dari apapun tiba-tiba tercipta begitu saja am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Tambah mustahil. Tambah enggak logis. Ya. Am khalaqus samawati wal ard ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, juga sama. Tidak logis, sebelumnya tidak ada, bisa menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun. Ya, bahkan mereka tidak meyakininya. Ini sekedar teori. Ya, tapi berlebihan melampaui batas akal manusia, kebablasan. Harusnya mengakui bahwa manusia akalnya terbatas. Nah, ini diantara ya, bentuk dalil dan bukti logis akal logika bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Di sana ada sang pencipta. Ya mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, insya Allah kita lanjutkan dalil-dalil logis yang lain mungkin kalau ada. Kalau tidak kita beralih kepada dalil secara his, ya yang dirasakan oleh makhluk, Allah itu ada, pencipta itu ada, demikian juga dalil secara syariat, ya dan seterusnya. Demikian pula semoga bisa kita lanjutkan dengan ya iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab sucinya dan seterusnya. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك